kita semuanya. Adab yang keempat, Abdul Aziz, adab yang pertama tadi apa? Gadir ya. Nah, yang keempat, wa adamu ikhtiqarin nasi, tidak boleh meremehkan manusia. Wa in kanu dunahu, meskipun mereka itu di bawahnya, fidarajati, beberapa tingkatan. Jadi kalau kita sudah pandai, jangan hina orang lain lah. Jangan menghina orang lain. Mengherankan kepadaku, senada dengan ini omongannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berarti kan penting ini. Di saat kita bilang si A ini hizbi, si A ini mubtadi', maka terkandung di situ dua penyakit. Kalau gak hati-hati, terkandung dua penyakit. Satu, penyakit pertama melecehkan manusia. Iya kan? Jelas. Yang kedua, ujub, bangga diri. Dialah yang paling benar dan yang lainnya salah. Maka dua penyakit ini rawan. Kalau tidak didasari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab tentang hukum alam nas. Muayyan membahas masalah ini, didatangkan kalanya Syekh Ibnu Utsaimin, ya sebagaimana yang saya katakan kepada antum. Makanya melecehkan manusia bukan adab penuntut ilmu. Bukan adab penuntut ilmu. Mama manzilatuka, walaupun setinggi langit pun kedudukan kamu, kita enggak boleh melecehkan di bawah kita. Nah, wal adillatu, sedangkan dalil-dalil ala tahrimihi, atas haramnya melecehkan orang, iku kathiratun, banyak sekali. Makanya ada pelajaran nahwu, mohon diikut saya biar nanti kalau bisa bahasa Arab mantep itu zen insyaallah. Ya enak nanti kalau bisa, dan insyaallah kita akan datangkan akwal para ulama. Orang itu kalau sudah merasakan lezatnya ilmu itu, wis gak ngerasa lapar, istri mau berpaes, gak mau berlah insyaallah. Insyaallah gitu ya, Pak. Kita masih belum dapat rasanya ilmu ini, manisnya ilmu, makanya masih goyang kan gitu ya. Nah, wa tariqu, sedangkan jalan nafil ikhtiqari, penafian pelecehan. Gimana sih jalannya kita supaya kita enggak melecehkan orang lain? Gimana jalan keluarnya, solusinya untuk kita tidak melecehkan orang lain itu gimana? Yaitu at-ta'addub. Kita harus beradab. Bima adzabanallahu, dengan apa-apa yang Allah telah memberikan adab kepada kita. Apa pelajaran adab yang Allah berikan kepada kita? Yaitu qawlu ta'ala, perkataannya Allah ta'ala, fala tuzakku anfusakum, kamu itu lo jangan mensucikan diri-diri kalian. Huwa, dia Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bimanittaqa, terhadap orang yang lebih takwa. Allah lebih ngerti lah siapa di antara kita itu yang paling takwa itu ngerti. Gak usah kita mensucikan diri kita. Mensucikan diri kita otomatis melecehkan orang lain. Melecehkan orang lain. Nah, wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah adalah atqakum, sing paling takwa. Allah enggak mengatakan sing paling pintar, tapi sing paling takwa. Ikhwanana, enggak usah berkecil hati. Aku enggak teko Yaman ya. Aku enggak teko Saudi. Santai wae, Yaman, Saudi, duduk jamin cukup. Ya murah. Bukan jaminan surga. Sepenting kita itu belajar, setelah belajar diamalkan, mengharap dengan ini masuk surga. Contoh akeh. Contohnya banyak. Bapak tahu enggak sahabat Bilal Ibnu Rabah? Dia termasuk dalam masalah hadis sedikit kan dibandingkan dengan yang lain. Tapi apa? Sami'tu sya'sana lihi fil jannah. Aku mendengar suara sandalnya di surga. Fasa'altuhu, aku Rasulullah bertanya kepada Bilal, ayu amalin amilta, amalan apakah yang bisa menyebabkan kamu itu masuk ke dalam surga itu apa, wahai Bilal? Kala ghaira anni atataharu, tidak ada lain wahai Nabi kecuali saya wah berwudu selesai, sholat selesai berwudu. Ini kita bisa ambil satu pelajaran. Yang penting semampu kita, ya kan? Dua ilmu diamalkan, moga-moga bisa masuk surga. Moga-moga tapi kan. Ya kan? Jadi gak mesti lulusan luar negeri jaminan surga. Mulu lah enak, kita ini luar negeri yuk. Bareng-bareng, lu jaminan surga. Gak mesti. Gak mesti. Makanya, mari kita belajar dan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Moga-moga dengan ilmu itu menjadikan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terpenting. Farubbama kana, maka terkadang kana ada hadza ini alladzi yarahu, yang dia pandang dunau di bawahnya. Terkadang orang yang di bawah ini atqa lillahi, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam sisi ilmu dia lebih tinggi, tapi dalam sisi takwa dia lebih tinggi. Memang dia maca kitab koyo maca apa? Al-Fatihah lancar pol. Tapi ketakwaannya nol. Yo akeh ketan. Banyak. Banyak. Makanya bisa jadi orang yang di bawahnya dia dalam sisi ilmu itu ketakwaannya luar biasa. Sholat malamnya, nangisnya di sisi Allah. Kita terkadang kalah. Kita hanya meledet duit ilmu sa'id. Duit ilmu sedikit yang meledet. Orang-orang yang gak pernah keluar negeri, ya Allah lihat itu. Nangis ketika malamnya. Sedikit dibacakan Quran, nangis kita. Gak pernah nangis. Jadi kita gak usah. Kalau ada waktu kemampuan, bukan berarti mengendor antum belajar ke enggak. Jangan salah paham. Tetap pemicu kita ke sana kan. Cuma kalau tidak punya dan Allah tidak berikan kepada kita keluasan, mau apa lagi? Ya udahlah, berupaya semampunya mengamalkan apa yang kita miliki. Nah, wa ataharu qalban, dan lebih bersih hatinya. Terkadang yang punya ilmu pintar itu penyakitnya banyak. Maksud kita lancar, tapi ya Allah penyakitnya banyak pol, dengki yo punya. Dan mungkin ada pertanyaan, masa ustaz duit ilmu enggak duit dengki? Akeh ceritani banyak pol. Karena itulah ilmu ada dua, ilmu nafi dan ilmu ghairu nafi. Kalau ilmu itu bermanfaat, insya Allah bisa menghilangkan penyakit-penyakit ilmu. tapi ilmu tadi enggak bermanfaat, ya bencana pada dirinya saja. Masyaallah salam. Wa akhlasu niyatan, dan dia itu lebih ikhlas niatnya. Wa azka amalan, dan lebih bersih amalannya. Jelas? Poin yang kedua. Ingat ini. Antara yang pintar dan yang enggak pintar, tahu enggak itu ada kita? Baik atau buruk enggak tahu kan? Alhamdulillah. Terkadang orang yang pintar ternyata apa? Di akhir hayatnya apa? Futur, lemes, loyo, mari ngono. Tidak iltizam lagi di atas sunnah. Orang yang bodoh, walaupun dia bodoh posisinya, tapi di akhir hayatnya masih istiqomah ala bahatillah, dan dia ditutup dengan tutup yang baik, sedangkan ini ditutup dengan tutup yang jelek. Kita gak tahu. Makanya untuk apa kita melecehkan orang lain? Untuk apa kita sombong dan menghina orang lain? Gak perlu. Kok kita itu belum finish. Ibaratkan pembalap bola gitu kan. Di tengah-tengah dia gaya, kamu kalah itu kan. Kamu kalah. Ujung-ujung apa? Mau finishnya? Dia jatuh. Dia kalah lah dia. Gak usah kita itu terlalu gaya. Kalau gaya lah. Muhasabah apa saja. Walihada yaqulu Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Lau ta'ammala muta'ammilun. Andai kata seorang itu mau merenungi di waktu malamnya, lawajat tahu uyuban ala nafsi, pasti dia akan mendapati cacat-cacat yang ada pada dirinya, dan tidak pernah tersibukkan ngopeni ulubi aib-aib orang lain. Makanya kita harus sibuk musti kita, betapa banyak kekurangan kita yang harus kita benahi terkait dengan ini dan itu yang butuh. Lah, itu yang kita butuhkan di situ. Kata beliau, kalau kita sibuk ngurusi diri kita, enggak sempat ngurusi orang lain. Nah, biasanya orang yang sibuk ngurusi orang lain itu apa? Aib dheweke. Tak meragadap. Terus meragadap, Pak. Akai pol, tapi enggak. Gak ketahuan badan sebanyak itu. Tapi cacat saudaranya sekecil apapun dia akan cari. Nasallallahu salamah. Lihat. Suma innahu, kemudian innahu, sesungguhnya dia. Layaklamu, tidak mengetahui. Mada yuhtamu lahu, dengan apa dia ditutup. Lahu, bagi dia. Bihi, dengan penutup. Dia enggak tahu dengan apa dia ditutup. Apakah ditutup dengan kebaikan ataukah ditutup dengan kejelekan? Fa fi sahihi, dan dalam berita Bukhari Muslim, anna Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam, anna ahadakum, bahwasanya salah satu di antara kalian, layak malu bi amali ahli jannah, sungguh dia mengamalkan amalan ahli surga. Tinggal berapa? Tinggal satu? Singkat. Fasabaqa alaihi alkitab, tulisannya beda. Fa'amila amala ahli nar, lalu dia beramal amalun nar, fadakhalan nar. Tinggal satu jengkal. Dari awal sampai akhir, amal al-jannah, ketaatan. Tinggal satu zirah. Ya, satu zirah. Ternyata takdirnya lain. Dia ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia beramal. Amal ahli nar. Dan dia masuk ke neraka. Begitu pula kebalikannya. Ada seorang rajul. Ya'malu amal ahli nar. Beramal dengan amal ahli neraka. Kemudian takdirnya lain. Tinggal satu zirah, takdirnya lain. Fa'amila amal ahli jannah, maka dia beramal amal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau melihat ini, barakallahu fikum, kita harus mikir, ya Allah, apakah besok asal kita itu baik atau tidak baik. Walihada, Hasan al-Basri rahimahullah. Ketika melihat seseorang itu tertawa, dibentaklah dia. Apa bentakannya? Wahai fulan, atadri, apakah kamu tahu? A'annaka fi jannah am fi nar, apakah kamu di surga atau di neraka? Kalau enggak tahu. Pertanyaan kedua, apakah kamu tahu ajal kamu itu baik ataukah ajal kamu itu buruk? Enggak tahu. Kenapa kamu ketawa? Kalau kita mikir gini mungkin kita enggak sempat ketawa ya, Pak ya. Ya Allah, ajal kita itu neraka atau surga, ajal kita itu baik atau neraka? Kita enggak tahu. Karena enggak tahu kenapa kita harus sombongkan diri. Kenapa kita harus melecehkan orang lain? Sedangkan diri kita saja belum tahu apakah kita itu ilal nar atau kailal ilal jannah. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, Masya Allah. Adab yang kelima, wayam bagi dan selayaknya ayyutahhira qalbahu, mensucikan hatinya, minal adnasi, dari kotoran. Ingat, sebelum kita menerima ilmu, apapun bentuk ilmu, mohon dibersihkan dulu hati-hati kita dari kotoran. Liyasluha liqabulil ilmi, supaya hati itu layak untuk menerima ilmu. Wahibihi, dan menjaga ilmu. Wastismarihi, dan membuahkan ilmu. Contoh yang logis lah, insya Allah. Kita mau mencari air. Air itu ibaratkan ilmu. Pertama kali yang kita cari apa, Pak? Wadah yang baik. Enggak akan fungsi kita dari jauh-jauh, ya, dari jauh-jauh cari air, tapi apa? Pakai timbah-timbah yang pecah, lubang, bolong. Bolong itu apa? Bolong itu bahasa apa? Lubang ya. Bocor, ya nggak ada fungsinya. Sama kita capek. Hati wadah ilmu. Hati itu wadahnya ilmu. Percuma kalau kita menimba ilmu terus, tapi wadahnya nggak bagus. Bagaimana wadah itu bisa menjaga ilmu biar tidak lari? Dan bagaimana bisa membuahkan? Ilmu itu sendiri sedangkan wajahnya gak bisa dibuahkan. Gak bisa dijadikan untuk membuahkan. Maka pentingnya di sini, mari dibersihkan hati dari kotoran. Kotoran ada dua. Satu, syahwat. Yang paling penting di sini syahwat. Syahwat hawa nafsu. Dari wanita ingat ini. Jangan harap kita ingin mendapatkan ilmu, kita belajar ilmu dari menurut pacaran karena itu. Jangan harap. Mumpung belum capek dalam belajar ya. Benar-benar harus dibersihkan ini. Ya senang. Tahu segera senang itu. Gak normal lah. Tapi posisi masih belajar. Dan jangan coba-coba main dengan wanita. Kalau pengen belajar, jangan coba-coba main dengan wanita. Hati-hati benar itu wanita. Wanita itu penyakit untuk laki-laki. Kok penyakit Ustaz? Kok panjang itu? Panjang itu? Banyak ya? Oh iya, udah ipol itu. Ya, dah. Mohon diperhatikan. Syahwat ini banyak. Wanita syahwat kedudukan. Syahwat kedudukan banyak macamnya. Pokoknya yang bersifat syahwat jangan masuk di sini. Sebab ini akan merusak ilmu itu sendiri. Akan merusak ilmu itu sendiri. Yang kedua, penyakit dari sisi syubhat, kerancuan. Kerancuan. Dan ini masalah kebid'ah dan masalah yang lain. Dan ini enggak kita bahas. Udah maruf. Yang kita bahas ini adalah syahwat, syahwat. Penyakit syahwat. Sebelum kita belajar, bersihkan dulu penyakit-penyakit ini. Bersihkan dulu penyakit. Supaya apa? Kalau sudah bersih, mudah menerima ilmu. Mudah dijaga dan mudah dikembangkan. Mudah dijaga dan mudah dikembangkan. Nah, fa fi sahihain dan dalam Bukhari Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghatan inna sesungguhnya fil jasadi di jasad mudghatan ada sekumpul apa daging idza saluhat apabila daging ini bagus. Soluha al jasadu kullu. Seluruh jasadnya akan bagus. Wa ila fasadat. Dan apabila segumpal daging ini rusak. Fasadal jasadu kullu. Akan rusak seluruh jasadnya. Apakah itu daging? Ala wahiyal qalb. Penggerak utama adalah hati. Hatinya sakit, badan sakit. Bahkan ada yang memahami begini. Ada yang memahami begini. Kalau kita kok sakit terus, jasad sakit terus, jangan-jangan hatinya sakit. Jadi badan ini dua mana? Ada yang mengartikan badan berupa akhlak. Kalau hatinya itu rusak, akhlaknya rusak. Ada yang memahami, kalau hatinya itu rusak, maka badan zahir, badan yang nampak ini, itu rusak. Jadi loro terus kok loro terus. Diobatkan ini loro mana, ini loro mana, ini loro mana. Jangan-jangan karena hatinya itu berpenyakit dan penyakit itu maksiat dan maksiat itu mempengaruhi kepada organ tubuh sehingga menjadi sakit. Ada memahami yang semisal itu. Dan kedua mana bisa jadi benar. Maka penting dalam memperhatikan hati. Penting dalam memperhatikan hati. Nah, waqalu berkata para ulama tadyibul qalbi lil ilmi. Tadyibul qalbi memperbaiki hati. Lil ilmi bagi ilmu. Katadyibil ardi seperti memperbaiki bumi. Liziraati untuk pertanian. Coba kita perhatikan. Kita mau bertani. Bagaimana bumi itu? Kita rawat baik kan? Ya kan? Supaya menghasilkan apa? Tanaman yang baik. Begitu pula hati. Padahal hati tempatnya ilmu. Sebagaimana tanaman, tempatnya di tanah. Bagaimana cara kita mengelola tanah itu dengan baik? Otomatis dengan beraneka ragam cara kan? Supaya bagaimana baiknya kan? Begitu pula ilmu. Begitulah hati. Dari awal kita mencari, dijaga. Setelah mencari, dijaga. Sampai membuahkan, itu pun dijaga. Ternyata semisal itu menjaga hati untuk ilmu. Kita? Jaga awal, yo. Baru setengah, pacalan. Mari ngunuh maksiat. Mari ngunuh, wah gimana? ibaratkan tanaman awalnya baik, nggak dikasih sirah, nggak dikasih air, nggak dikasih apa, suket-suket rumput-rumputnya nggak dibersihkan, ya jelek lagi. Begitu pula ini, mau jadi baik berarti butuh pengawasan selalu kan, sebagaimana tanah butuh pengawasan selalu. Ternyata susah dalam ilmu ya. Selanjutnya adab yang keenam. Wayam bagi dan selayaknya lahu bagi penuntut ilmu. Ayat tawadhu'a rendah hati lil ilmi kepada ilmu wal muallimi dan kepada guru. Di poin penting di sini kita punya dua tugas, rendah hati terhadap ilmu dan rendah hati kepada guru. Rendah hati itu gimana kepada ilmu? Rendah hati kepada ilmu yo nrimo ilmu itu dari siapa saja, yang penting itu benar dan lebih khusus dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau enggak grupe kagak nrimo, wah iki enggak tawadhu namanya. Ya, ini benar ini. Kemudian tawadhu kepada guru. Tawadhu kepada guru, bimbingannya guru itu kita terima. Walaupun kita sudah S2. Guru kita yang ngajar kita itu apa? Baru S. Wah, gue nang. Bus S gitu kan. Ini baru SD. Wah, diterima lah. Gak gitulah. Tetap kita tawadhu kepada sang guru. Jangan kita sombong kepada guru. Nah, fabi tawadhu'ihi, maka dengan kita rendah hati, ya naluhu, dia akan meraih. Fabi tawadhu'ihi, maka dengan rendah hati, ya naluhu, dia akan mendapatkan ilmu. Waqad umirna, dan sungguh kita diperintah, bitawadhu'i mutlaqa, dengan bertawadhu secara mutlak. Mana dalilnya? Siapa yang tahu? Kita diperintah untuk tawadhu secara mutlak. Hah? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Hah? Belajar. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Hadis panjang. Dan itu terakhir, ujung terakhir ya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang dia tawadhu' karena Allah, disenabat mustafakun alaih. Barang siapa yang dia tawadhu' karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini perintah kita bertawadhu secara mutlak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuna, maka di sini dalam babul ilm mimba bin aula, lebih layak lagi kalau secara di luar ilmu kita harus tawadhu, maka mimba bin aula dalam babul ilm. Waqad qalu, dan sungguh qalu para ulama-ulama itu berkata, al ilmu, ilmu itu harbun, memerang, lil muta'ali, bagi orang yang sombong. Siapa orangnya sombong, gak akan dapat ilmu. Makanya kita kalau mentang-mentang sama guru, gaya-gaya sama guru, melete-melete sama guru, orang bakal dapat ilmu. Orang bakal dapat ilmu. Ilmu itu memerangi kesombongan. Kita cari ilmu, kok malah sombong? Wah, berarti ya ilmu ini ditakoni mana? Kenapa ilmunya ini kok bisa? Wong ilmu itu memerangi kesombongan. Kalau kita belajar ilmu harusnya apa? Tawa? Tawa apa? Ternyata enggak. Kita malah sombong, mentang-mentang jadi obong. Tasaili. Seperti sail. Tahu saya? Banjir aliran air itu. Hah? Hah? Air apa? Air apa itu apa? Iya, air mengalir. Iya kan? Nah. Harbun memerangi lil makanil ali, tempat yang tinggi. Kalau air mengalir, ada tempat yang agak menongol, diantuk sama air kan? Pasti hancur dia. Pasti hancur. Iya kan? Namanya air mengalir, dia ada tempat yang nongol sedikit, dia akan diantem sama air. Nah, itulah mananya. Oleh karena itu, wayang kodu hendaknya dia patuh limu alimihi kepada gurunya. Patuh kepada guru. Jangan mentang-mentang kita sudah ya, kita gak pernah patuh sama guru. Patuh sesuai dengan apa? Hukum syariat jelas. Yang enggak bermaksud kepada Allah jelas. Wa yusawiruhu fi umuri, dan meminta bermusyawarah guru kepada guru fi umurihi, tentang perkara-perkaranya. Jadi kalau mau menikah, Ustaz, aku menikahi gimana? Piye enaknya? Bermusyawarah. Ustaz, aku ini belajar apa? Bermusyawarah sama gurunya. Ya, jangan kita anu gurunya di, nah itulah Allah Ustaz, tinggalkan aja sudah gurunya ini. Nah, wayatamiru bi'amri, dan melakukan perintahnya, melakukan perintahnya. Itulah namanya tawaduk kepada guru. Itulah yang namanya tawaduk kepada guru. Minta musyawarah dengannya, melakukan perintahnya. Nah, mematuhi perkataan-perkataannya. Karena yang kodus sebagaimana patuh almariru, orang yang sakit, litobibin, kepada dokter hazikin, yang mantep, yang bagus, nasihin, yang memberi nasihat. Coba kalau kita sakit apa-apa, percaya gak sama dokter? Jangan minum ini lo yo, sakit. Jangan lari-lari. Oh iya, lari-lari gak boleh lari. Temenan. Pokoknya kalau lari, pokoknya dosa ya. Dilarang sama dokter itu kayak dosa. Tapi nasihatnya guru, kayak angin lewat. Ini gak tepat ini. Ini gak benar ini. Ini gak benar. Ini gak benar. Nah. Jadi guru itu sekarang itu Masya Allah, butuh sabar. Wis gak oleh dunia, oleh loroh. Gak oleh dunia, wis oleh loroh, loroh hati. Makanya wahai guru, mulai sekarang kita mengajar, jangan cari yang lain, cari akhirat wahai. Fokuskan mulai sekarang dari akhirat. Sebab kalau delek tak liani, jantungan, gak sesuai dengan harapan. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, memberi apapun bentuknya, kalau itu karena manusia, pasti dia akan dihinakan. Kayak kita ngajar, supaya dibantu kita, supaya gini, gak usah gitu. Sebab kecewanya lebih banyak daripada kita. Terus pokoknya karena Allah kita bantu, gak bantu, terselakon. Aku ini orang ngurus menunggu ibu. Sempenting aku tak ngajar mencari dunia Allah itu ngutok. Jangan yang lain. Sebab malah sakit hati. Gitu kita ngasih orang. Memberi kepada orang. Udah, gak usah yang pola-pola yang lain. Sebab nanti akhirnya kita gak tahu. Apalagi hati itu kan berbola-bola ya. Nah. Seterusnya. Kalau sama dokter, patuh sekali. Patuh hepol kalau sama dokter. Sama ustaz, sama guru. Kayak kartolo. Nah. Yang nomor 7. Bisa macam berapa nanti? Hah? 5. Saya minum dulu. Yang nomor 7, wayam bagi dan selayaknya ayur shida, dia itu membimbing rafaqatahu, teman-temannya, wa ghairahum, dan selain mereka, membimbing teman-temannya kemana? Ila mawatinil istighali, ke tempat-tempat supaya sibuk dengan belajar. Wal faedati, dan ke tempat-tempat faedah. Jadi kalau kita belajar, ya kita kasih bimbingan teman-teman, jangan gitu. Sana ke maktabah, sana kamu belajar, sana kamu murojaah. Begitu aja kok pelit. Nanti kalau biar pintar, aku pintar sendiri. Dia dapat nilai 100, yang lain dapat 5 aja gak apa-apa, kapok. Wah, itu gak gunung kalau dapat begitu itu. Adabnya ini yang dibersihkan ini. Kita harus membimbing teman-teman kita atau orang-orang lain dari kalangan para thalabah, kita bimbing mereka ke tempat-tempat supaya mereka sibuk dengan belajarnya dan mendapatkan faedah. Wa yadhkuru lahum, dan dia menyebutkan lahum untuk mereka mastafadahu, apa yang dia bisa ambil faedah. Kasih tahu, ah, gini loh akhi, cara ngambil faedah begini, caranya tuh begini. Satu lebih cepat paham, caranya begini, caranya begini. Oh, coba dipediwe, dia ambil sendiri, gak ngasih tahu cara mengambil faedah itu caranya begini-begini loh. Dia simpan sendiri, jangan sebisa. Nah, ala jihatin nasihat, ketika Anda membimbing semisal itu, tujuannya apa? Ngasih nasihat. Wal mudzakarati, dan mudzakarah. Mudzakarah apa? Saling murojaah. Dres dari wong NU, dres. Saling dres. Ini harus kita jalani ini, dan harus kita berlapang dada di dalam bab yang semisal ini. Intinya, kalau kita punya sifat yang demikian ini, berkah ini gak akan kurang. Saking bakhilnya kita itu loh, ya kan? Khawatir ilmu itu kalau kita ajarkan orang lain tuh loh, kurang, bakal gak bakal kurang, tambah insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bi irsyadihim, dengan sebab mereka membimbing, yubaraku lahu, akan diberkahi, fi ilmihi, dalam ilmunya, wa yastaniru qalbuhu, dan akan bersinar hatinya. Dia malah ngasih nasihat, ngasih bimbingan, itu malah berkah ilmunya, hatinya malah bersinar. Enak kan bersinar hatinya. Ya gimana saja yo, baik di fakultas, baik di fakultas, terus kok biar dapat aku nilai mumtaz, nilai A sendiri, yang lain apa kok dapat C, dapat itu malah gelap hatinya, nggak bersinar. Wa tata'akkadu, dan akan semakin kuat al masailu, masalah ma'ahu, bersama dia. Di saat dia ngasih tahu ke orang lain, masalah yang ada pada dia itu semakin melekat. Gak mudah hilang. Masa itu berkah. Jadi kalau kita kasih tahu ke orang lain caranya begini-begini, itu malah ilmu itu melekat. Ya, maklumat-maklumat yang kita dapat itu malah melekat. Disertai ma'ajazili tawabillahi, disertai tambah oleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis oleh pahala, sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah apa? Maklumat, ilmu tambah melekat. Hati bersinar, berkah ilmunya. Wa man bakhila, barang siapa yang bakhil bidalika kelawan semengkono-mengkono iku mau iku jane Jawa kan waman bakhila utawi sapane wong bakhila iku bakhil bidalika kelawan mengkono-mengkono iku mau karena birisihi dia mendapatkan lawannya. Barang siapa yang bakhil terhadap perkara-perkara tadi, maka dia akan mendapatkan apa lawannya? Ilmunya enggak berkah, hatinya enggak bersinar, ilmu yang dia miliki akan hilang, enggak akan lengket. Ingat loh ya, sengasi ilmu Allah bukan kita. Kalau kita kasihkan enggak akan hilang, tambah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu balayan butuh ma'ahu? Ilmu itu enggak akan kokoh ma'ahu bersama dia. Wa in sabata, meskipun ilmu itu kokoh, lam yusmir, tidak akan membuahkan buah. Sama aja dengan pohon. Pohon itu kokoh, tapi enggak ada buahnya, ngapain kita enggak ada buahnya, ngapain kita nanam pohonnya enggak ada buahnya? Enggak fungsi. Maka ini yang harus kita perhatikan, memerangi sifat kebahilan. Jelas insyaallah ya? Jelas. Kalau temannya dapat nilai baik, kita mesti iri. Senang lah, alhamdulillah kau dapat nilai baik lah. Hati enak. Tapi ya Allah, dia dapat baik, anda dapat jelek. Itu masalah penyakit setannya. Sudah jelas? Lanjut. Oh ya. Yang nomor 8. Wayam bagi dan selayaknya ayat biro dia bersabar. Ala jawati syaikhihi, terhadap keras gurunya. Wasu'i khuluqihi, dan jelek akhlak gurunya. Yang namanya ustaz itu enggak sempurna. Walaupun agamanya buai kipol, kan terkadang oh jenenge manusia ya. Yang namanya manusia enggak akan sempurna. Kalau pingin adilah ini ana sebutkan di sebuah kitab saya, kitab yang menjelaskan tentang indahnya persaudaraan dan adab-adabnya. Ana sebutkan di situ adilah-adilah tentang ketidaksempurnaan manusia. Ya, guru itu bukan malaikat dan bukan nabi. Ada salahnya, ada kasarnya. Terkadang santri itu ingat apanya? Ingat apa? Kasarnya tok. Yo jangan kayak apa? Jangan kayak kuah lah, kuah yang begitu enaknya dengan sedikit kencingnya aja sudah dibuang lah. Jangan koyok ngono lah. Bagaimanapun guru itu manusia biasa, dia juga punya salah, dia juga kadang-kadang gak sabar, kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang yang lain. Ingatlah kebaikannya. Terkadang akhlaknya juga kurang baik. Terkadang. Itu butuh dimaklumi dan butuh kita sabar. Karena itulah sifat basari, sifat kemanusiaan. Gitu loh. Terkadang kita lihat salah satu ustaz contohnya salah dalam satu perkara. Contohnya apa? Makan di warung contohnya. Itu kalau itu salah contohnya kan. Ustaz, ustaz kok makan di warung. Ya Allah, dunia ini ada juga ustadznya, contohnya jalan sini ke sana nggak pakai baju. Contoh kadang-kadang, yuk kasih uzur lah, mungkin lagi apa? Lupa apa? Ustadz kok nggak pakai baju? Iya, ustadz macam-macam kan. Yang kayak gitu itu kita harus ya dewasa lah, jangan nggak buta cili lah, jangan buta cili lah. Ingat-ingat, ustaz itu manusia biasa, punya salah dan punya kekurangan. Kita bacakan kalamnya ulama. Lihat, yang anda baca ini semuanya bukan omongan anda, omongan ulama lo yo. Ada di bawah semuanya itu kan marasinya. Saya nggak punya apa-apa ini sekitar menukilkan toh. Lihat, walayasudjaudalika dan jangan sampai mencegah kembali ke murid dalika opo. Dalika opo, dalika itu rupa nih kerasnya guru dan jeleknya akhlaknya guru. Jangan sampai kerasnya guru dan sedikit jeleknya, jelek akhlaknya guru itu menghalangi kamu anmulazamati, untuk bermulazamah terhadap dia. Atau mulazamah tahu? Mulazamah itu apa? Bermajlis dengan dia. Wa'tiqadi kamalihi, dan jangan sampai menghalangi dia untuk meyakini kesempurnaannya. Jadi dengan salah sedikit, wah Ustaz Ibu Ustaz Topo ngawas. Lihat, di saat ustaz itu salah, apa kita lakukan? Kasihlah uzur. Wa yata'awwalu, dan dia memberikan takwilah, memberikan kemungkinan li'af'alihi terhadap perbuatan-perbuatannya allati zahiruha al-fasadu, yang zahirnya itu rusak. Kita bawa takwilatin sahihatan dengan ihtimal-ihtimal yang baik. Ya, zahirnya rusak. Yo, barangkali dia lupa. Gitu loh. Dia kencing dengan berdiri, contohnya kan. Kita jawab barangkali dia punya ilmu yang kita enggak tahu. Gitu loh. Kemudian loh, dia kok makan dengan tangan kiri, Ustaz opo ini makan dengan tangan kiri? Kasih uzur lah, itu kan jelas rusak kan. Kasihlah barangkali ya pak tangannya sakit atau yang lain, dikasih gitulah. Kalau sudah jelas-jelas kasih tahu Ustaz, kok makan tangan kiri Ustaz? Ditegur nasir kan enak. Enggak, Ustaz kok makan dengan tangan kiri, wis kok usah belajar sama dia lah. Sikat aja, ditendang aja. Wah, habis menunggu pijilan. Nah, deket namanya. Jelas ini ya. Baik, lanjut. Wa idza, dan apabila jafahu syaikhu, seorang syaikh jafahu, berbuat kasar kepada dia, ibtada'a huwa, hendaknya dia murid memulai bil i'tidari, meminta maaf. Ojo, ini meminta maaf murid gisik yang minta maaf. Kata murid, kok enak kali. Loh, kita ingat lagi pelajaran pertama, guru itu punya apa? Punya apa? Kebaikan, dua kebaikan kepada kita. Kita yang minta maaf. Kita yang meminta, walaupun guru itu bersifat kasar kepada kita. Ustaz, saya minta maaf, mungkin saya yang salah. Sehingga ustaz itu berbuat kasar kepada kita. Sebenarnya insya Allah yang jenenge ustaz lebih baik daripada kita. Ustaz marah sampai gak mau ngajar. itu kemungkinan besar karena kita. Cuma kita gak sadar aja. Diajar seorang yang ngantuk, seorang yang turu. Iya, pide ini. Cuma kita gak sadar aja kita itu. Yang disalahkan gurunya aja. Ustaz muring-muring tok. Marah-marah tok. Gak melihat muridnya, gak melihat murid, gak melihat kita. Kitanya itu ngapain? Ditanyain gak pernah ada yang bisa. Tapi yang disalahkan apa? Ustaznya. Kita salah 100 kali, gak mau ngaku salah. Ustaznya ketika keras, sekali saja, ustaz kok keras. Ngawas ustaz ini. Loh, gitu loh. Jadi masalahnya di sini. Pak kamu Jawa Timur ya lah, jangan lupa ya. Jawa Timur lo ya. Nah, jadi katanya apa? Perkataannya itu belum mesti hatinya ya Kak Rora. Biasa Jawa Timur. Nah, sudah jelas? Wa azhar annadzanba lahu wal ataba alai. Hendaknya dia menampakkan an-nazamba bahwasanya dosa lahu, dialah yang melakukan, wal ataba dan telaan alaihi diberikan kepada murid. Tampakkan ya ustaz, saya yang salah, saya yang berusaha sama ustaz, saya yang patut ditelah. Tampakkan yang semisal ini. Justru kalau seorang murid yang demikian ini akan apa? Akan apa? Akan dapat keberkahan. Pernah ada satu cerita. Ceritanya dari teman santri juga. Cuma anak belum tanya marojiknya. Ustaz, anak punya faedah. Santri bilang sama anak. Loh, gak ada masalah. Masuk yang diketahui santri kan gak dari gurunya. Ustaz, anak punya faedah. Apa faedahnya? Ada salah satu syekh. Dia itu memang sangat pintar sekali. Cuma agak kasar. Semua murid itu lari dari dia. Karena saking apa? Kasar ustaz. Sedikit salah dipukul. Hanya salah seorang yang sabar menghadapi gurunya. Tapi ternyata apa? Dia menguasai ilmu yang orang lain tidak menguasai. Di balik kekasaran dia ada ilmu. Ada ilmu. Masya Allah. Lah, kita kalau hanya dengan dimarahi sama ustaznya sedikit ngambek, marah, mari kono gak mau belajar, ya, disuruh berdiri, disuruh ngapal, ustaz gak suruh ngapal, tokoy, gak mau belajar, ya gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Nah, padalika dan yang demikian itu, dengan dia meminta maaf, dan dia memberikan menampakkan saya salah ustaz, dosanya saya dan seterusnya, angfa'ulahu dunia wa dina, itu lebih bermanfaat bagi dia dunia dan agamanya, lebih bermanfaat bagi dia dunia dan agamanya. Wa abqa liqalbi syekhi, dan lebih melekatkan terhadap hati gurunya. Maka dengan murid yang semisal apa? Lebih angkoh, lebih melekatkan dia dengan hati syekhnya. Mengingatkan kepadaku kalam syekhuna Mubil rahimahullah. Guru kami Syekh Mubil mengatakan begini. Janganlah kau membuat marah seorang guru. Sebab keberkahan ilmu itu letaknya pada ridhonya seorang guru. Masya Allah. Pernah Syekh Yahya. Waktu itu di majelis asar. Dia membahas masalah Adnan Urud. Seorang yang memang ditahdir lah. Dia bilang, Syekh, saya mobil. Tasilwi. Telepon dia. Sahur. larang. Tahlil lagi. Lihat itu. Sertel pun. Kalau lah andai kata bukan karena engkau yang meminta biasa, kami akan telpon. Masya Allah. Begitu pula Syekh Abdul Rahman. Ketika dalam majlis, ketika itu ada Syekh Yahya, ada Syekh Abdul Rahman, Syekhuna rahimullah capek dalam memberikan fatwa. Kemudian beliau kata ya Abdul Rahman, ta'al, mengganti kedudukan saya untuk berfatwa. Besarnya di pinggirnya dan dia berfatwa, mana mungkin kan? Gak mungkin lah, masuk. Dia sungkan lah, masuk sekian lagi ini dia berfatwa gimana? Syekh enggan untuk menerima tawaran tadi. Tapi saya maksa. Laulah andai kata bukan perintah ke Syekh, kami tidak akan melakukan yang gini ini. Masya Allah. Benar-benar apa? Kepatuhan seorang kepada guru, itu yang memberkahi. Disuruh apa sama gurunya, itulah yang bukan berkah. Disuruh ini. Yus, jalan. Itulah yang membuahkan hasil. Tapi kalau orang itu suka ngeritik, toh guru nih, adalah wahailah. Waqad qalu, dan sungguh mereka berkata para ulama, man lam yasbir, barang siapa yang tidak bersabar, ala zilli ta'allum, terhadap hinanya belajar, barang siapa yang tidak bersabar di atas hinanya belajar. Belajar itu hina loh ya. Dimarahi apa? Dikongkong. Nusun-nusun dimarahi. Sabar itu termasuk hina dalam belajar. Karena posisi kita masih belajar. Barang siapa yang tidak bersabar di atas kehinaan belajar, bagi yang umruhu akan tersisa umurnya di imayatil jahala, dalam kebutaan kebodohan. Terus dia akan bodoh. Kalau dia gak sabar terhadap hinanya, ingin belajar tapi dia tinggi, disuruh gak mau, ya gak, dimarah sedikit ngamuk, gak mau mondok, dia ngamuk ya bodoh terus. Gak akan dia bisa sukses dalam belajar. Wa man sabara alaihi, barang siapa yang bersabar alaihi, di atas hinanya belajar. Wa man sabara, dan barang siapa yang sabar alaihi, di atas hinanya belajar, ala amruhu, akan berakibat perkaranya, ila izil akhirah, mendapatkan kemuliaan di akhirat. Wa dunia dan hina, awali hina dulu, akhirnya nanti apa? Mulia di dunia dan di akhirat. Jelas? Hina dulu. Jangan kalau kita baru belajar, mentang-mentang hanya presiden gak mau dimarahin, gak mau apa ya. Dimana-mana tetap akan begitu, mutung sedikit belajar di pondok, satu bulan dimarahi sedikit, pindah pondok lagi, dimarahi lagi, pindah pondok lagi, seluruh Indonesia dipindahin semuanya. Dapat apa? Dapat pindah saja. Nah, wa minhu, terkait dengan ini, al-atharu, ada atar, al-masyhuru, yang masyhur, ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Lihat ini. Zalaltu taliba fa'ajastu matluba. Kata Ibn Abbas, zalaltu, saya menghinakan diri taliba dalam keadaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu menghinakan diri. Dimarahi sabar, ya disuruh ya. Ketika dalam mencari ilmu itu saya rendah, apa yang terjadi? Fa'azastu, lalu saya mulia. Matlubah dalam keadaan ini yang saya cari. Awalnya apa? Hina. Akhirnya? Ya harus sabar. Harus sabar. Nah. Yang nomor 9. Masih panjangnya. At-tahalli birrizqi. Talibu ilmin itu hendaknya at-tahalli menghiasi dirinya birrifqi dengan kelembutan. Jadi penuntut ilmu ku joko keras-keras koyo waktu lah. Kita penuntut ilmu itu hendaknya memiliki kelembutan kepada orang awam, kepada teman-temannya, kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang baru mengenal dakwah. Itu semuanya dibutuhkan fakih dakwah, fakih di dalam berdakwah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarhil hilyah. Hada berhias dengan kelembutan itu min ahammil akhlaq. Termasuk akhlak yang paling penting li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Akhlak yang paling terpenting bagi penuntut ilmu. Farifku, maka kelembutan. Kama qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu lembut. Yuhibbur rifqa fil amri kulli, menyukai kelembutan dalam semua perkaranya. Begitu pula talibul ilmi, hendaknya apa dia? Menghiasi dirinya dengan kelembutan, jangan menghiasi dirinya dengan kekasaran. Jangan menghiasi dengan kekasaran, tapi hiasilah dirinya dengan kelembutan. Tapi lakin akan tetapi, la budda harus ayyakunal insan, adalah manusia itu rafiqan, lembut min ghaibi dhafin, lembut tapi enggak lemah. Lembut, lemah itu dihinakan. Ya, lembut tapi kuat. Ya, bukan berarti lembut tapi lemah. Amma adapun ayyakuna rafiqan, adalah dia itu lembut, yumtanu, dihinakan. La yukhadu biqauli, sehingga enggak diambil omongannya. Wala yuhtamubi, dan gak diperhatikan perkaranya. Jangan. Lembut-lembut tapi gak diambil omongannya. Gak diperhatikan omongannya. Ya jangan. Itu jenisnya lembut apa? Kalau? Juga lembut. Nasi lembut. Itu lembut beneran ini. Bukan begitu. Lembut yang lemah sekali ini. Sehingga dilecehkan omongannya. Perkataannya gak diterima. Bukan begitu. Lembut tapi posisi kuat, diambil omongannya tapi lembut gitu loh. Fa hadza khilaful hasmi, maka kalau lembut tetapi lemah ini menyelisihi al-hazmi, menyelisihi sesuatu yang dituntut. Lakin akan tetapi ya kunu rafiqan, hendaknya dia lembut fi mawadhi'i rizqi, di tempat yang butuh lembut. Wa anifan, dan keras fi mawadhi'il 'ilmi, di tempat yang keras. Waktunya keras, lembut ya, ya lembut. Fa kullu maqami maqalun, setiap tempat ada apa? Ada perkataan. Enggak semua tempat lembut dan enggak semua tempat keras. Maka thalibul ilmi harus tahu semisal ini. 6. Yang nomor 10. 10 ini sebuah cerita. Cerita tentang Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Ceritanya agak panjang. Bahwa Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Sudah gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu selalu menyanjung Imam Syafi'i di depan istrinya. Suatu ketika Imam Syafi'i datang ke Imam Ahmad berkunjung. Sudah berkunjung. Terus dihidangkan makanan. Habis. Heran istrinya itu. Sekupu mangan samunak. Entek habisku piye. Satu. Iskal bagi sang istri. Kedua. Loh, malamnya gak kelihatan sholat malam. Iki syekh apa iki oleh Torah turu. Gak sholat malam ini gimana? Iskal ketiga. Keempat. Waktu subuh. Lu oleh Torah turu menung. Lu orang wudhu. Lalu sholat. Dari istrinya Muhammad. Iki lu apa? Syekh apa ini? Iskal boleh. Gak ada masalah. Tapi tanya. Jangan iskal punya masalah, punya unek-unek, tapi disimpan, dibotolkan di belakang. Ini setan. Tenang deh, Pak. Punya unek-unek, tampakkan. Tanyakan. Itu bagus. Namanya manusia kan punya apa? Iskal. Punya unek-unek, tampakkan. Tapi kalau punya unek-unek, dimasukkan ke hati, gak ditampakkan di orangnya, dibocorkan apa? Banyak di belakang. Ya itu jenengi dah sini setan. Dah dari Muhammad tanya. Dah saati kata khobar. Unek-unek kamu itu insya Allah sebentar lagi ada jawabannya. Maka Imam Ahmad datang ke Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i. Kenapa saya habiskan makananmu? Karena saya tidak mendapatkan makanan yang paling halal daripada makanan kamu. Makanya tak habiskan. Ntar saya gak lapar lagi dan saya gak makan di tempat orang lagi. Masuk gak? Saking waroknya kan. Kedua. Kenapa saya gak salat malam? Karena saya semalam itu memikirkan satu hadis. Satu hadis. Fawaidnya itu 100 fawaid. Apa? 100 apa? Apa ini? Belek. Ya, makanya nanti ada adab yang ke-10 bagi penuntut ilmu. Tanya dia memikirkan ilmu. Oh, cukup memikirkan istri. Gimana istri itu cantik? Gimana ikilah saan-saannya. Perkaranya bukan perkara palu itu, bukan ilmu itu gimana cara mengembangkan ilmu ya. Masya Allah. Ketiga, kenapa saya nggak berwudhu lagi? Karena wudhu yang pertama tadi ketika anak mau tidur, kan mau tidur kan? itu sudah berwudu dan itu enggak batal. Makanya saya enggak berwudu lagi. Ketika ada jawaban nih dari imam dari istrinya, ini baru saya benerang. Paham ini ya? Makanya di sini ada poin wa ayyakuna talibul qadir. Hendaknya seorang murid yang memiliki kemampuan ayu fakiro memikirkan wa yastanbito dan mengambil istinbat ahkam-ahkam dari apa yang ada. Dan memang benar kama yaqulu Imam Abdul Qadir Jailan rahimahullah, seorang talibu ilmin tidak akan membuahkan ilmu kecuali dengan memikirkan dan merenungkan. Kita kalau hanya belajar begini pak, selesai belajar tutup, gak akan menghasilkan buah ilmu. Tapi kalau kita selesai belajar terus kita pulang memikirkan, ya Allah, saya ini siapa? Kita tuh masih hewa-hewa gini kan? Ya, gak duwe ilmu, gak punya apa, tapi masih malas belajar, ya kan? Kita pikirkan yang demikian itu. Kita tuh pengen surga, kok begini caranya? Kita harus berpikir. Jadi kita berpikir bukan ketika kuliah saja, ya kan? Kita kuliah, kita bener banting otak ini bagaimana cara memecahkan masalah. Dalam bidang akhirat kita juga harus pikirkan. Kita itu hasilnya apa kita belajar kalau tanpa memikirkan? Butuh dipikirkan. Dan memikirkan itulah dapat buah daripada ilmu yang kita pelajari. Jadi ilmu itu jangan dibikin apa mek sekedarnya. Wis penting aku ngaji, bareng ngaji tutup jangan. Gak akan buah, dapat buah apa-apa. Kita harus pikirkan tentang kita ini kayak apa gitu. Nah, masya Allah, mudah-mudahan kisah Imam Syafi'i ini apa? Menjadikan kita baiklah. Ya, kita tidak terlalu memikirkan makanan. Tolibu ilmu ke makanan, tok kapan makannya enak. Ya, kalau memikirkan kerja-kerja yang mampang. Ya, tapi kita sekarang posisi tolibu ilmi. Kita memikirkan istinbat hukum, memikirkan ilmu bagaimana. Nah, ya nomor 11. Itu kan kita sudah sebutkan tadi. Qala Ibnu Juma'ah fi Tadhkirati, berkata Ibnu Juma'ah dalam kitab Tadhkirah. Ayyataqaddama 'alal mudarrisi fi huduri mawdhi'i darsi. Jadi hendaknya seorang murid itu yataqaddama, datang terlebih dulu, alal mudarrisi dibandingkan dengan guru, fi huduri mawdhi'i darsi, ketika menghadiri tempat belajar. Jangan kok guru ini datang duluan, muridnya belakangan. Ini kurang ada. Kita katanya pingin ilmu itu berkah, kayak ilmunya ulama yang bisa menjadikan kita takut sama Allah. Ya begini caranya. Ya, jadi ustadznya sudah datang duluan, santrinya baru datang satu. Kelewat, kan gak pernah salah gitu kan. Anak ngomong ini karena kita sudah alami. Ya Allah, datang dua, kelewat, kayaknya gak punya salah. Gurunya memang harus dodo, ya Allah. Tapi mau gimana lagi terus kan? Gini ini kalau ustadznya marah, ustadz kok marah toh? Lah gak tahu itu. Makanya mulai sekarang santri sebelum belajar didiklah semisal ini adab. Biar gak sakit hati. Ustadz yang menungso aja. Kalau sekali dua kali gak ada masalah bendino bi. Setiap hari sakit juga hati. Sekarang aman, setan mesti terkendalikan. Mari mesti setan jejelingi ini. Ngamulah ustaz. Menungso kan. Ini poin adab yang harus diperhatikan. Qala salafu, berkata ulama salaf, minal adabi, termasuk adab, ma'al mudarrisi, bersama guru. Ayang tazirahul fukoha'u, para fukoha menunggu guru. Wala yang tazirahum, bukan guru menunggu. Kalau sudah ditentukan waktunya jam 1, jam 1, joklos-klos datang jam 2, jam 3 kita kok. Sibuk Ustaz. Kabeh sibuk. Dikirain dia sendiri yang sibuk, gurunya gak sibuk gitu. Sibuk, semuanya sibuk. Makanya lihat, pamri seorang guru. Sibuk apapun, bagaimana kata Sasa'di kan, diluangkan untuk sang murid. Cuma muridnya aja. Masya Allah. Nah. Terusnya lagi. Yang kedua belas. Qala Ibnu Juma'ah rahimahullah. Wayang bagi dan pelayaknya seorang murid ayyata adaba, dia beradab fi huduri darsi, ketika hadir pelajaran. Ketika hadir pelajaran itu gimana adabnya? Lihat bi ayyahdurahu, bi ayyahdurahu, dia menghadiri hu pelajaran ala ahsanil hayati, dengan bentuk keadaan yang paling bagus, wa akmalit taharati, dan suci yang paling sempurna. Nih, yang namanya keadaan masuk pakaian. Ya, masuk pakaian. Jangan hadir pelajaran pakaiannya kaos, celonoan, mari ngono apa? Rambuti kusut. Nah, ini enggak sopan dalam belajar. Tapi ngadiri walimah, wah. Ganteng dah. Ganteng. Tapi mau nafas lewat kan. Nah, kalau ala ya enggak dilihat sama akhwat. Ya. Nah, ini kurang. Ini kurang pas. Nah, wa akmal thahara, dan thahara yang paling sempurna apa? Ya wudulah. Yang junub ya mandi lah. Jangan junub-junub ujug-ujug. Ya Rabbi, ya oleh ya oleh. Junub-junub kok belekit. Masalahnya ilmu. Ilmu itu butuh dihormati. Kita enggak menghormati gurunya enggak apa-apa deh, ilmunya. Guru sih ngapain dihormatikan gitu kan. Kalau bahasa kita sekarangnya, guru hormati apa? Ilmu nilah ilmu. Makanya kita harus ahsan nilaiah. Keadaan yang paling bagus dan sesempurna-sempurna dalam bersuci. Nah. Wa kana as-syaikhu Ibnu Shalah, dan adalah Syekh Ibnu Shalah, yaqta'u, memutus ad-darsa, pelajaran. Kita harus gabungkan ya, karena darsa ini enam, memutus darsa pelajaran. Dan adalah Syekh Ibnu Shalah itu yaqta'u darsa, memutus pelajaran di saat man yahduru, ada yang hadir. Minal fukohai, dari kalangan fukoha, muhaffafan biwairi imamatin, tanpa membawa imamah. Kayak gak ada kopiah satu, dua, tiga. Itu zaman Ibnu Shalah udah gak ngaji. Gak usah ngaji. Jangan libur-libur. Iku ilmu sholat. Saking apa? Perhatiannya terhadap apa? Keadaan-keadaan ketika bermajlis. Maka diupayakan kopiah, diupayakan baju yang paling bagus, bukan paling mahal ya, paling bagus. Itu semuanya dalam rangka apa? Adab dalam mencari. Jadi jangan mencari ilmu itu diibaratkan kedolenan, nonton televisi. Baru bangun tidur, belum wudu, wis cepet-cepetan wis. Baju dari tidur gewengan. Oleh dioleh, sopo sing gak ngoleh? Gak haram kok. Gak haram. Kalau tenan ustaz haram kok? Gak haram. Cuma kita bahas masalah apa? Ada. Nanti jangan salah paham, lurah haram, enggak haram. Dalil mengharamkannya enggak ada. Cuma ini adabnya ini. Adab yang makanya anak kasih judul Sabilul Ulama fi tahqiqi ilmil ulama. Jalane para ulama di dalam mewujudkan ilmu ni ulama koyo ilmunya ulama, gimana kita bisa meraih dan bagaimana ulama dahulu, ulama-ulama sekarang, ulama-ulama dahulu di dalam mencari itu kan? Semisal ini. Ya jangan kok berdandan ketika sama istri doang ya, istri sama suami tok berdandan. Kalau mencari ilmu, gak usah wele-wele. Wangdur lihatlah hadis Jibril, hadis Jibril. Hafizakallah, semoga Allah menjaga. Lihat hadis Jibril, pelajaran untuk kita. Fa inna Umar, maka sesungguhnya Umar wasofa Jibrila, mensifati Jibril. Apa itu? Syadida bayadis tiyabi. Apa itu? Sangat putih bajunya. Yang namanya sangat putih bajunya apa? Gak kumus-kumus, gak tahu diumbah kan? Bajunya gak sangat diumbah, tetap putih, sangat putih sekali. Menunjukkan ketika kita belajar ilmu itu hendaknya baju kita yang bersih gitulah. Sajida tawadisan amat apa? Hitam rambutnya. Saamat hitam rambutnya, soalnya rambutnya itu dirawat. Nah, dirawat. Kita rambutnya harus korat karit, ya, nggak disisir, nggak dikasih apa lagi, ya kita kan gitu kan. Baik, santai aja. Nanti gue baku kesungkan, lalu kita keluai. Fal mu'minu, maka seorang mukmin yustahabu, disunahkan. Ini secara umum ya, seorang itu disunahkan. Ayyakuna saubuhu, hendaknya bajunya itu nazifan bersih. Wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya itu bagus. Ini disunahkan. Pertanyaan, Ustaz, kalau bajunya bersih dan sandalnya bagus, ini kan enggak zuhud dong. Enggak zuhud. Nah, orang yang ngomong begini enggak ngerti definisi. Definisi zuhud yang paling masyhur ketika kami banyak membuka masalah ini, intinya perkara apapun yang itu melalaikan akhirat kamu jauhi, itu yang jenenge zuhud. Dan perkara apapun yang itu mendekatkan ke akhirat Anda, Anda lakukan, itu juga namanya zuhud. Jadi kalau aku makan sate, tapi sate ini membawa aku ibadah sama Allah, begitu makan sate. Orang laju Ustaz kok makan sate tok, laju itu. Orang ngono itu juga. Juga itu orang mesti. Gak boleh bawa mobil. Gak apa? Beca, Ustaz itu gue beca. Ngono wae. Baju ini apa? Robek-robek. Iya, itu jenis. Gak begitu maksudnya zuhud. Bukan begitu. Bahkan orang-orang yang berkomentar menuduh ustaznya gak zuhud, justru dia yang paling kentolnya full dari duit. Iya, benar kan ini? Justru yang menuduh itu belalah sabar dari duit. Wai. Perkara sunnah gak dilakukan. Tolak berilmu justru kebalik. Kebalik. Dipahaminya semisal itu. Jadi pahamnya itu yang namanya ustaz, yang namanya tolim ilmu rumahnya gedek. Makannya wak kerupuk. Iku jenenge zuhud. Ini loh salah kaprah di dalam memahami makna zuhud. Ya bajunya ya itu. Nah, makanya lihat. Seorang mukmin itu dianjurkan hendaknya pakaiannya apa? Bersih. Sandalnya yang bagus. Ya, sandal jepit yo. Ya kalau anda kata ada, belilah baju, kenapa sih? Ini gitu kan, yang penting enggak melalaikan kita ke akhirat kan gitu kan. Orang muslim kan dianjurkan bagus gitu. Tapi jangan sombong. Qali bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke surga sapa man orang ini enggak masuk surga karena fi qalbihi, ada di hatinya misqalu dzarratin, sebesar biji sawi min kibrin, dari kesombongan. Kalau kita punya kesombongan, walaupun sebiji sawi tidak masuk ke dalam surga, masuk pertama kali. Melbun rokok dulu, kalau sudah habis dosanya baru diangkat. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, innal rajula, gimana tentang seorang laki-laki, yuhibbu, dia senang, ayyakuna thawbuhu hasanah, senang bajunya itu bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya itu bagus. Gimana Nabi, kalau ada kata ada seorang laki-laki yang senang bajunya itu bagus, sandalnya itu bagus, apakah itu namanya sombong? Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha jamilur yuhibbul jamalah, sesungguhnya Allah itu bagus dan menyukai kebagusan. Ya kan? Menyukai kebagusan. Al-kibru, yang namanya sombong, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu bukan namanya sombong. Jadi ada yang pakai mobil R3 sombongnya poli, lu mau nyukir mobil bilang sombong lu gimana? Ini saja paling gitu ya. Kalau hanya pakai baju bagus tu, oh, sombongnya poli tu orang. Yang namanya sombong itu masalah hati, bukan masalah penampilan. Penampilan orang tu suka bagus, memang haknya dia mengapain yang dia punya. Ya kan, terserah lah dia kan. Tapi yang namanya manusia masih aja macam-macamnya, biarin aja kan namanya. Fal mu'minu, maka seorang mukmin aidan juga yusra'u, disyariatkan ayyukrima sya'rahu, memuliakan rambutnya. Tidak hanya tamu saja dimuliakannya, rambutnya juga dimuliakan. Wa yusakkina sya'sahu, dan yusakkin, bisa kita apa? Menjadikan diam sak tahu rambut yang korat karib. Rambut yang korib apa? Rambut yang aut-autannya itu ditenangkan. Semrawut ya, rambut semrawut ya, itu ditenangkan, dirapikan lah. Wa yusakinu, dan dia wa yusakina, dan dia merawat ya, merawat atau apa tadi? Ya merapikannya, merapikan sa'tahu, rambutnya yang semrawut. Nah, itu wa yudahinahu bitibi, dan hendaknya dia memberikan penghalus, pelicin bitibi dengan minyak wangi, minyak wangi rambut. Nah, itu seorang itu disyariatkan kayak gitu, itu orang-orang rambut ya Allah. Kocak-kacakan korek kain semrawut, jadi Mas Abdul Aziz semrawut bahasa kasar itu ya. Terus dikasih apa tip minyak rambut lah. Itu semuanya disyariatkan dalam Islam. Ya, bukannya dikasih rambut tuh ketika mau matching sama ceweknya itu baru rambut ganteng. Waktu dia belajar acak-acakan, itu enggak benar itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'run, barang siapa yang punya rambut, fal yukrimhu, maka hendaknya dia memuliakan punya rambut." Enggak punya rambut nih. Ya sudah, enggak usah dimuliakan enggak punya rambut. Enggak punya rambut, kalau punya rambut udah dimuliakan gitu. Udah mau setengah jam lagi. Ada pertanyaan? Sudah setengah jam? Jika dari tadi secara fisik menyebutkan ada bentuk lemah, maka bagaimana saya sebagai orang pertama aja lagi-lagi enam perempuan? Sama aja laki-laki dan perempuan. Ini semuanya laki-laki dan perempuan. Kaidah usulnya an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Wanita itu bagian dari laki-laki. Hukum untuk laki-laki adalah hukum untuk perempuan illa lidalilin, kecuali ada dalil yang mentaksisnya. Kalau enggak ada dalil yang mentaksisnya, berarti hukum itu sah. Sama, itu kaidahnya. Sudah ya, karena udah lebih sekali. Nah. Untuk taklid. Taklid ini pembahasannya panjang nih, Paul. Iya. Kalau mau dibuka sedikit aja ya. Taklid ada dua, di umurul akidah dan di luar umurul akidah. Kalau di umur akidah ada dua pendapat, ada yang boleh dan ada yang enggak boleh. Kalau di umur, di perkara-perkara apa selain akidah itu diperbolehkan. Kedua, taklid ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mampu sama sekali. Orang-orang yang benar-benar awam, yang tidak mampu sekali. Adapun orang-orang yang mampu, tidak boleh diperkenankan untuk taklid. Dalil bolehnya taklid, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilm jika kau tidak mengetahui. Dan sebelum diakhiri ini, apa sih taklid? Ittiba'u man laisa bihujjatin bighairi dalil. Ngikuti seseorang yang dia bukan hujjah tanpa hujjah. Jadi kalau kita nanya, "Ustaz, apa hukumnya si kada?" Tapi dia menyebutkan dalil, berarti kita ngikuti dalil, bukan ngikuti ustaz. Tapi kalau kita dibilang, contoh hukumnya kaza. Oh, nggih Pak. Enggak ngerti dalile, ndang-ndange tok wae. Montak mantuk tok wae, iku jenenge taklid. Itu secara ringkas, ini sebenarnya panjang pol, cuma itulah yang kita mampu karena lebih sekali. Dan kita akan ketemu insyaallah di bulan yang akan datang atau 2 bulan atau 3 bulan enggak tahu. Bila mayasallahu zalik. Tapi katanya teman-teman ingin bersambung, tapi lanjutkan ini. Tidak tahu nantilah urusannya para panitia. Sekalher. Subhanakallah alhamdik. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian intensif pada kesempatan kali ini. Insya Allah kajian ini akan diadakan secara rutin. Semoga Allah mudahkan setiap 2 bulan sekali. Dan